بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. طيب، masuk pada fasal berikutnya, al-musammayat asy-syar'iyyatu li ahli sunnati wal jama'ati. Nama-nama syar'i bagi ahli sunnah wal jama'ah. Kita lanjutkan pembahasan masih berkaitan masalah istilah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu syekh, ahlu syekh hum akhasun nas bihi. Ahlu rajuli akhasun nas bihi. Ahlu syekh maknanya apa? Orang yang memiliki kekhususan tersendiri dengan sesuatu yang dinisbatkan kepadanya. Ahlu sunnah, maka maknanya apa? Ahlu sunnah adalah orang yang memiliki kekhususan tersendiri dengan apa? Sunnah tersebut. Hubungan yang erat, hubungan yang dekat. Ahlul Islam, maksudnya apa? Kaum muslimin yang punya hubungan erat dengan Islam itu sendiri. Ahlul madhab, maksudnya apa? Ahlul madhab artinya orang yang berpegang dengan madhab tersebut. Ya. Dan kalimat ahlus sunnah di sini, ini punya dua makna. Makna umum dan makna khusus. Al-makna al-awwal, makna amun, wa yadkhulu fi jami'u man yantasib lil-islam ada rafidah. Makna umum artinya apa? Yadkhulu fihi, masuk ke dalamnya jami' seluruh man yantasibul Islam, orang yang menisbatkan dia kepada Islam. Ada rafidah, selain rafidah semuanya. Jadi kalau dikatakan di sana ada Syiah, di sana ada Sunni, Sunni di sini apa? Nisbat kepada ahlu sunnah, maknanya makna umum untuk membedakan mana yang Syiah dan mana yang Sunni. Nah, kenapa dikatakan Rafidah atau Syiah tidak masuk dalam makna ahlu sunnah dengan makna umum? Karena apa? Syiah itu tidak mengakui hujiahnya sunnah, tidak mengakui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh kelompok yang ada di bawah nama Islam semuanya mengakui tentang bahwasanya hadis Nabi adalah hujjah setelah Al-Quran. Kecuali siapa? Syiah. Kenapa Syiah menolak hujjahnya hadis-hadis Nabi? Kenapa? Karena sebagaimana telah kita ketahui, yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi dari Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat. Jadi rawi yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi dari beliau adalah para sahabat. Ini kedudukannya sama dengan apa? Saksi, syahid. Sementara saksi atau syahid itu syarat utamanya apa? Dia harus sebagai seorang muslim. Kalau dia sudah keluar dari Islam, maka tidak berhak untuk disebut sebagai saksi, batal kesaksiannya atau persaksiannya. Padahal orang-orang Syiah mengkafirkan para sahabat secara keseluruhan kecuali 3 atau 4 saja. Syiah itu mengkafirkan para sahabat kecuali 3 atau 4 saja. Di antaranya Salman Al-Farisi, Miqdad bin Al-Aswad, dan siapa? Abu Dharr Al-Ghifari. Itu kalau yang 3. Yang 4 tambah siapa? Siapa? Yasir bin Ammar. Ya. Mereka meyakini seperti itu ya. Kalau Syiah tidak mengkafirkan para sahabat, mereka bertakiyah ya. Kalau ada yang mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa kami mengkafirkan para sahabat dan seterusnya, maka kita katakan kalian bertakiyah. Terbukti dalam kitab-kitab kalian semuanya. Kitab-kitab Syiah tidak ada kecuali menyantumkan bab tentang apa? Kafirnya, murtadnya para sahabat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut aja Al-Kafi, Usul Kafi. Nah, ini semuanya menyebutkan tentang kafirin para sahabat. Nah, dan Aqaid Syiah, Aqaid Ahlul Bait, semuanya mengkafirkan para sahabat ya. Ini ya. Semuanya kelompok yang ada masuk dalam makna Ahlus Sunnah secara umum kecuali Syiah. Kenapa Syiah? Alasannya sebagaimana telah saya sebutkan tadi. Makna yang kedua, makna akhas, makna yang lebih khusus. Wa adyaku minal makna al-am. Adyak maksudnya apa? Lebih sempit dari makna umum. Wa yuradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah Ahlus Sunnah al-mahdhah. Ahlus Sunnah yang mahdhah, yang murni. Khalis minal bid'ah. Bersih dari bid'ah. Wa yakhruju bi sa'iru ahlul ahwa wal bida'i. Keluar dengan definisi ini, dengan istilah ini, sa'ir seluruh ahlul ahwa'i wal bida'i. Seluruh para pengikut hawa nafsu dan bid'ah. Kal khawarij, seperti apa? Al khawarij. Karena mereka membentak, nah, mulai dari akhir zaman Nabi SAW telah keluar ya, bibit-bibit Khawarij ya. Siapa Abdul Khawisarah ketika berkata kepada Nabi SAW, ya Muhammad i'dil fa'inna kalam ta'dil. Wahai Muhammad, berbuatlah adil kamu, sungguhnya kamu tidak berbuat adil. Itul Khawisarah. Sampai sahabat Umar pada saat itu meminta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah da'ni adribu unuka hadal munafik. Biarkan aku ya Rasulullah, aku akan tebas leher orang munafik ini. Tak, ya, biarkan dia ya Muhammad. Saya harus minta dari hada, akan keluar dari keturunannya orang ini. Man yakra al-Quran, orang yang baca Al-Quran, layu jawis tarakiyahum. Tidak melewati kerongkongnya. Yamrukuna minal Islam, kama yamrukusah minal Romiah, keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari usurnya. Tahkiruna sholatakum sholatahum, siyamakum siyamahum, kiratakum kiratahum. Kalian, sholat-sholat kalian, puasa-puasa kalian, bacaan Quran kalian, itu kalau dibandingkan dengan sholat mereka, dibandingkan dengan puasa mereka, dibandingkan dengan itu tidak ada apa-apanya, lebih rendah dibandingkan dengan mereka. Seperti itu ya. Dan kenyataannya ya, teman-teman yang dikirim ke Nusa Kambangan ya. Ini zaman sekarang kalau bicara zamannya sahabat yang berhujah dengan orang-orang Khawarij ya, seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, membayangkan dan melihat bagaimana orang Khawarij ya, muka mereka itu sayu ya, muka mereka itu sayu, tangan-tangan mereka, kaki mereka seperti apa? Seperti kakinya unta. Nah, mereka muka mereka sayu kenapa? Karena semalaman mereka apa? Salat malam. Bagaimana tangan mereka, kaki mereka itu ngapal ya? Karena banyaknya apa? Sujud. Dan juga seperti itu yang dilakukan orang-orang takfiri, orang yang ditangkap di Nusa Kambangan. Ketika ada teman yang datang kepada mereka, kemudian memberikan nasihat kepada mereka, kamu ini siapa? Lihat si fulan ini. Ini sudah lebih dari 5 tahun masuk penjara. Tidak ada waktu malam dia yang tersisa kecuali dia sholat malam. Tidak ada hari yang mereka tersisa kecuali apa? Mereka berpuasa. Saddaqa nabiyuna bima yaqul. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, apa yang beliau ucapkan. Kalian akan merasa rendah sholat kalian dibandingkan sholat mereka, puasa kalian dibandingkan zaman dahulu dan juga zaman sekarang. Seperti itu. Apa yang kamu katakan, kamu ini siapa? Lihat Ustaz Fulan ini. Malamnya dipenuhi dengan apa? Dengan sholat malam. Siangnya tidak ada waktu kecuali puasa. Kamu siapa? Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawarij. Khawarij artinya apa? Diambil dari kalimat khuruj. Artinya memberontak ya. Ini pada masa siapa? Pada zaman sahabat Ali bin Abi Thalib. Bibitnya sudah muncul pada akhir hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seterusnya seperti itu. Kemudian apa? Al-Jahmiyah. Jahmiyah diambil dari salah seorang pendirinya Jahm bin Sofwan yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Murji'ah yaitu orang yang kelompok yang mengeluarkan amal dari hakikat iman. Wasyi'ah orang yang mengingkari apa? Imamah tiga orang khalifah dan yang lain-lainnya. Wa ghairuhum min ahli bid'ah. Maka ini makna yang lebih khusus ya. Makna lebih khusus apa? Seluruh ahlul ahwa dan ahlul bid'ah keluar dari apa? Istilah ini. Khawarijnya dengan seluruh kelompok yang ada, Syiahnya, Jahmiyahnya, Mu'tazilahnya, Qadariyahnya, Jabariyahnya. Dengan segala macam bid'ah yang mereka lakukan semua keluar dari makna ahlus sunnah secara khusus. Dan ini yang sekarang ma'ruf ya di kalangan para ulama. Kalau kata ahlus sunnah maknanya apa? Dalam pikiran kita yang dimaksud ahlus sunnah adalah apa? Kelompok yang murni. Bersih dari segala bentuk bid'ah. Nah, bid'ah yang mufassaqah atau bid'ah yang mukaffarah. Bid'ah yang pelakunya bisa difasikkan. Bid'ah yang pelakunya bisa dikafirkan. Seperti Syiah. Meyakini, contohnya ya. Meyakini bahwasanya Ali ibn Abi Thalib punya kedudukan rububiyah di hadapan Allah SWT. Ahl bait, para imam ahl bait itu mengetahui perkara yang gaib. Mereka mengetahui kapan mereka meninggal. Dan tidaklah mereka meninggal kecuali dengan apa? Pilihan mereka sendiri. Itu seperti ini bid'ahnya apa? Mukaffarah, dikafirkan bid'ahnya. Karena apa? Allah SWT telah berkata, la ya'lamuhunna illallah. Masalah perkara-perkara gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Mereka mengatakan bahwa para imam al-bait itu mengetahui perkara yang gaib dan mengetahui kapan meninggalnya dan mengetahui dan tidaklah meninggal kecuali dengan pilihan mereka sendiri. Dan banyak lagi. Ya. Yaqulu Syaikhul Islam wa lafdu ahlu sunnah yuradu bihi man athbata khilafata thalatha. Maka kalimat ahlu sunnah yang dimaksud dengannya adalah apa? Orang yang menetapkan khilafah thalatha, yaitu khilafah siapa? Abu Bakar, Umar dan Utsman. Fayadkhulu fi dzalika jami' at-tawa'if illa Rafidah. Maka ini masuk ke dalam makna ini, makna umum tadi, seluruh kelompok kecuali Rafidah. Waqad yuradu bihi ahlul hadis wa sunnah al-mahdhah. Dan terkadang dimaksudkan dengannya juga apa? Ahlul hadis wa sunnah mahdhah, sunnah yang murni. Fayadkhulu fihi illa man yuthbitu sifat. Tidak masuk ke dalamnya kecuali apa? Orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Menetapkan semua sifat bagi Allah SWT. Bukan hanya sifat-sifat yang terbatas saja. Seperti contohnya Asy'ari. Hanya membatas sifat Allah SWT. 7 sifat, 10 sifat, atau 13 sifat, atau 21 sifat. Nah, jadi ini masalah sifat pembahasannya dalam masalah tauhid, asma dan sifat. Mereka mengakui, kata mereka ya, bahwa Allah SWT mempunyai 99 nama. Hakikatnya Allah SWT mempunyai lebih daripada itu ya. Allah SWT saja tahu yang berapa banyak nama. Tapi pada setiap nama ini terkandung dalam sifat. Allah SWT mempunyai nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafurur Rahim dan seterusnya. Setiap nama ini Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini namanya beda. tentu terkandung di dalamnya apa? Sifat yang berbeda pula. Setiap nama mempunyai sifat. Kenapa orang-orang Asy'ari hanya membatasi nama atau membatasi sifat Allah SWT 7 atau kemudian 10 atau 13, padahal mereka menetapkan nama-nama Allah SWT sebanyak 99 nama. Seharusnya mereka ketika menetapkan nama-nama Allah, lazimnya mereka juga harus menetapkan apa? Sifat-sifat yang terkandung pada nama-nama tersebut. Tidak, mereka tidak. Kata mereka, sifat dengan nama berbeda. Taib, panjang lagi pembahasannya masalah falasifah ini ya. Taib. Wa yaqulu innal Qur'an ghairu makhluq. Ahlu sunnah adalah orang yang mengatakan bahwasanya Qur'an ghairu makhluq. Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Nah, dan kalamullah itu adalah sifat Allah. Dan sifat Allah tentu bukan makhluk. Karena mengikuti apa? Yang disifati khaliq, bukan makhluk. Gitu ya. Wa anallahu yura fil akhirah, bahwa Allah SWT tampak di akhirat nanti oleh orang-orang yang beriman. Allah SWT salah satu di antara nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman adalah apa? Allah SWT menampakkan wajahnya di hadapan apa? Hamba-hambanya yang beriman. Wa yusbitu al-qadar, dan menetapkan qadar, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini semuanya berjalan dengan takdir Allah, baik dan buruknya. Allah yang menetapkan dan mentakdirkannya sebelum diciptakannya langit dan bumi ini 50 ribu tahun sebelumnya. Ya, berbeda dengan orang Qadariyah yang menolak takdir. Ya, bah itu kembalinya kepada wa ghairi dzalika min al-umur al-ma'rufa 'inda ahli hadis wa sunnah. Dan selain daripada itu, dari perkara-perkara yang ma'ruf di kalangan al-hadis dan sunnah. Maka ahlu sunnah hum ashabu Rasulullah SAW. Ahlu sunnah yang pertama kali adalah mereka para sahabat Rasulullah SAW. Li'annahum talakau anhu mubashiratan usul i'tiqad. Karena apa? Mereka langsung mengambil dari Nabi SAW secara langsung usul al-i'tiqad, prinsip-prinsip akidah. Kama talakau umural ibadah, sebagaimana mereka mengambil perkara-perkara ibadah. Fahum a'rafu khalqi bisunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah makhluk yang paling mengetahui, hamba yang paling mengetahui dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka langsung tahu di hadapan Nabi SAW bagaimana wahyu turun, bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabatnya, bagaimana Nabi SAW mengamalkannya. Seperti ketika turun perintah sholat, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana sholat. Setelah itu Rasulullah mempraktekkan sholu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Selesai. Karena apa? Allah SWT memerintahkan wa aqimus sholat, dan seterusnya. Wa atba'laha mimman ja'a ba'dahum, dan mereka ini para sahabat adalah yang paling mengikuti sunnah Nabi SAW dibandingkan dengan orang yang datang sesudah mereka. Wa ahlu sunnati aidha humut tabi'una lahum bi ihsanin. Dan ahlu sunnah adalah apa? Mereka adalah tabi'un, orang-orang yang mengikuti para sahabat. Bi ihsanin, dengan ihsan. Bukan hanya sekedar pengikut ya, khoya. Tapi bi ihsan. Syaratnya apa? Bi ihsan. Kalau hanya sekedar mengikuti, banyak yang mengikuti. Ya, tapi apakah dengan ihsan? Orang-orang munafik. Hah, beramal enggak? Salat enggak mereka pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengerjakan ibadah enggak? Iya. Tapi apakah bi'ihsan? Tidak. Ya. Muqtafuna atharahum. Mereka mengikuti athar apa yang ditinggalkan mereka. Fi kulli asrin wa masrin. Pada setiap masa dan pada setiap tempat. Ahlu sunnah adalah para sahabat. Ahlu sunnah adalah apa? Orang-orang yang mengikuti para sahabat. Pada setiap masa dan pada setiap tempat. Wa ala ra'sihim. Dan sebagai penghulu utama mereka, ahlu sunnah adalah apa? Ahlul hadith wal athar. Kemudian dijelaskan di sini, ya. Bahwasanya julukan ahlu sunnah ini diitlakan, dikatakan untuk siapa? Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tanaza'at tawa'ifu hadzal laqab. Kemudian kelompok-kelompok yang ada itu hendak mengambil julukan ini. Kemudian ikut-ikutan apa? Menamakan diri mereka dengan apa? Ahlu sunnah. Walakinnal ibrata bil haqa'iq. Akan tapi yang jadi ukuran adalah apa? Hakikat sesuatu. Walaysa da'awi, bukan hanya sekedar klaim. Orang terserah mengklaim dirinya dia adalah ahlu sunnah wal jamaah dan seterusnya, tidak ada masalah. Tapi kalau hanya sekedar klaim saja tanpa hakikat yang ada sebenarnya pada diri mereka, apa gunanya klaim seperti itu? Seperti apa yang dikatakan oleh seorang penyair, kullu yadda'i waslan bil-layla wal-layla la tukiru bidaka. Semua orang mengatakan aku punya hubungan apa kekasih dengan si Layla. Ya boleh saja mengatakan seperti itu, ya wasa. Semuanya orang mengatakan seperti itu, saya punya hubungan dekat dengan Layla semuanya. Tapi Layla tidak mengakui ini, juga tidak mengakui itu. Ya. Seperti itu. Tatkala muncul bid'ah dalam Islam dan juga kelompok-kelompok yang sesat, wa akhadha kullu yad'u ila bid'ah, dan semuanya mengajak ke bid'ahnya dan hawa nafsunya. Dan zahirnya mereka adalah bagian dari kaum muslimin. Maka di sini ahlu sunnah, ahlul haq, di awal ya, ketika zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, mereka satu julukan mereka itu Islam. Tapi ketika muncul berbagai macam bentuk bid'ah dengan berbagai macam jenisnya, orang Syiah yang pertama, orang Khawarij, kemudian setelah itu Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, maka pada saat itu Ahlus Sunnah menjuluki diri mereka sendiri dengan nama tujuan utama untuk apa? Membedakan dengan ahlul ahwa dan ahlul bid'ah ini, supaya kaum muslimin yang lain tidak terfitnah dengan nama-nama seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk membedakan. Pada awalnya ikhwah, seperti apa yang dikatakan oleh para ulama, ketika pada zaman sahabat, dengan mudah para sahabat ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis. Tapi ketika muncul berbagai macam fitnah, akhirnya dengan mudahnya ahlul hawa dan bid'ah ini memalsukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama hadis mengatakan sammu rijalakum, sebutkanlah nama rawi-rawi kalian. Wa in kana min ahl sunnah qabilnah, kalau dia termasuk ahlu sunnah kami terima, kalau enggak maka kita tolak. Maka mulailah pemisahan, tamyiz, membedakan siapa ahlu sunnah dan siapa ahlu hawa dan bid'ah. Karena seperti model-model Syiah ini, ya, mereka dengan mudahnya memasukkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang sufi, mereka mengatakan kalian meriwayatkan hadis dari orang mati ke orang mati. Ya toh. Maksudnya kalau Imam Bukhari meriwayatkan dari syekhnya, syekhnya meriwayatkan dari gurunya, kan semuanya sudah meninggal itu. Iya. Dari orang mati ke orang mati dan seterusnya. Kami meriwayatkan agama kami dari Hailayamut. Qala haddatsani Rabbi. Adapun kami, kami meriwayatkan agama kami dari Rabb kami yang tidak akan pernah mati. Dan mengatakan apa? Haddatsani Rabbi. Coba bayangkan. Orang Sufi, orang Syiah mengatakan kami tidak akan menerima hadis kecuali dari Jalul Ahlul Bait Nabi SAW. Ya. Padahal mereka semua adalah para pengikut ini ya. Ahlul Bait ini mereka adalah kebanyakan para pendusta. Riwayatnya munqati, terputus. Dan orang Syiah menjadikan kedustaan itu sebagai agama mereka. Dengan istilah taqiyah. Ya. Oleh sebab itu Ahlu Sunnah perlu di sini apa? Membedakan mereka dengan Ahlul Bid'ah dan Ahwa ini dalam masalah akidah. Sehingga muncullah nama-nama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Muncullah nama Firqatunnah, Syiah Ta'ifah Mansurah, Al-Hadith wal Asar, As-Salafiyun. Semua nama ini, mulai Al-Hadith wal Asar, Salafiyun, Ta'ifah Mansurah, dan seterusnya ini semuanya menunjukkan apa? Atas nama yang sama, yaitu apa? Islam. Al-Hadith, Ahlul Athar, Ahlu Sunnah, Salafiyin, Ta'ifah Mansurah, semuanya walaupun namanya berbeda-beda, tetapi nanti mengurucutnya pada makna yang sama. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang ini. Ya. Berbeda dengan apa? Ahl Bid'ah dan Ahwa. Ya. Penamaan mereka itu kembalinya pada Bid'ah mereka. Dan juga kepada pendiri dari Bid'ah mereka. Seperti contohnya Khawarij, diambil dari kalimat apa? Kharaja, khuruj. Khuruj itu dari mana? Dari bid'ah mereka. Yaitu apa? Khuruj dalam bahasa Arab artinya memberontak. Sehingga mereka dijuluki apa? Khawarij, jamak dari khariji. Jamaknya Khawarij. Al-Qadariyah. Kenapa disebut dengan Qadariyah? Nah, karena apa? Karena bid'ah utama mereka adalah ketika mereka menolak takdir. Jabariyah, kenapa dikatakan Jabariyah? Karena bid'ah utama mereka adalah mereka mengatakan bahwa manusia itu majbur. Artinya apa? Manusia itu dipaksa. Manusia itu tidak punya pilihan. Dipaksa untuk berbuat seperti ini, berbuat seperti itu. Kalau Qadariyah itu lawan mereka. Takdir tidak ada ikatan sama sekali dengan mereka. Berbuat dengan pilihan mereka. Tanpa ada kaitannya dengan takdir. Jabariyah sebaliknya. Orang Mu'tazilah, kenapa dikatakan Mu'tazilah? Karena pertama kalinya, Muasil Ibn Atta, itu tokoh pendiri Mu'tazilah, i'tazala min halaqati Hasan al-Basri. Mengucilkan diri dari halakahnya Imam Hasan al-Basri. Sehingga jamaahnya disebut apa? Jamaah Mu'tazilah. Jahmiyah, kenapa rekan Jahmiyah? Karena pendiri Jahmiyah menuh Sofwan. Sehingga dikatakan kelompoknya namanya Jahmiyah. Zaidiyah, kenapa dikatakan Zaidiyah? Karena mereka mengakui Imam Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib sebagai imam mereka. Nusairi atau Nusairiyah, kenapa disebut Nusairi? Karena pendiri mereka, pendiri jamaah Nusairiyah adalah seorang yang bernama apa? Muhammad ibn Nusairi. Qadiani, kenapa Qadiani? Karena pendirinya berasal dari Qadian. Qadian itu di India sana ya. Syiah. Rafidah. Kenapa dikatakan Rafidah? Karena Rafidah artinya orang yang menolak ya. Menolak Syekhaini Abu Bakar dan Umar. Atau kemudian menolak dari apa arahan imam mereka Zainal Abidin ya, Ibn Ali Ibn Abi Talib dan seterusnya. Jadi Ahlul Bid'ah itu imam kembali kepada penamaan mereka, imam kembali kepada siapa? Kepada tokoh, salah satu di antara tokoh mereka, pendirinya, atau kembali kepada bid'ah mereka. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, penamaan mereka semuanya kembali kepada apa? Makna Islam. Al-Hadith, Ahlus Sunnah, Salafi, Ahlul Athar, Ta'ifah Mansurah. Kembali kepada hadis Allah, Ta'ifah Mansurah. La tazal. Ta'ifah min ummati, dhahirin al-haq. Ta'ifah Mansurah. Firqatul Najiyah. Kelompok yang selamat. Selamat dari adab Allah SWT. Dan selamat dari perpecahan. Begitu ya. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah penamaan ya. Taib wa hadhihi al-alqab syarifah tukhalifu ay laqab kana li ay firqatin kana min wujuh. Bahwa alqab, julukan-julukan yang mulia ini, al-hadis, ahlu sunnah, ahlu athar, ta'ifah mansurah, firqatun najiyah, itulah julukan yang syarifah, yang mulia. Tukhalif menyelisihi ay laqabin, julukan apa saja, kana li ay firqatin, yang julukan itu merupakan milik bagi kelompok yang menyimpang min wujuh dari berapa sisi. Yang pertama, annaha nisabun lam tanfazil wa lahda al ummah al islamiyah. Bahwa julukan-julukan ini ahlu sunnah, ahlu athar dan seluruhnya, penisbatan yang tidak pernah terputus sekejap pun dari umat islamiyah. Julukan ini apa? Meliputi seluruh kaum muslimin, tidak terkecuali. Mulai dari awal munculnya Islam sampai nanti hari kiamat kelak. Mau di sana kalau di Pakistan dan di India disebut al-hadis ya. Al-hadis disebut apa? Salafiyin ya. Di sini mungkin ahlu sunnah. Ya, atau mungkin salafiyin. Nah, di tempat yang lain mungkin firqatun najiyah. Di tempat yang lain ahlul athar, itu enggak ada masalah. Kita semuanya mengurut pada makna yang sama. Nama-nama ini tidak pernah terputus dari hakikat Islam dan kaum muslimin. Berbeda dengan nama-nama julukan-julukan ahlul bid'ah. Kalau mereka mengatakan Syiah, tentu berbeda dengan Sunni. Jahmiyah tentu berbeda dengan orang yang punya keyakinan selain dari Jahmiyah. Ya. Begitu. Kemudian kedua, annaha tahwi kullal Islam, kitabun al-kitab wa sunnah. Bahwasanya julukan ini meliputi seluruh Islam, kitabnya, sunnahnya. Fahiyala takhtassu bi rasmi yukhalifu al-kitab wa sunnah ziyadatan aw naqsan. Maka julukan ini tidak terkhususkan pada suatu bentuk yang menyelisih kitab dan sunnah, baik itu merupakan tambahan atau pengurangan. Maksudnya apa? Bahwasanya apa yang ada dalam julukan-julukan ini semuanya ada dalam Al-Quran sunnah. Baik secara langsung, seperti contohnya ahlu sunnah ya, sunnah. Alaikum bisunnati dan seterusnya. Atau kemudian, ta'ifah mansurah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, atau firqatun najiyah, juga dalam hadis Nabi SAW, atau kemudian makna yang lain, semuanya ada kandungannya baik secara langsung dari as-sunnah atau kemudian istidlal dari itu. Salatu annaha alqabun minha ma huwa thabit bi sunnah sahiha wa minha ma lam yubris illa fi muwajahati ahl ahwa wal firaq ad-dallah. Jadi julukan-julukan ini semuanya ada yang di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang sahiha, dan juga Nah, di antara julukan-julukan ini tujuannya untuk apa? Ketika berhadapan dengan ahlul ahwa dan kelompok yang menyesatkan untuk membantah bid'ah mereka dan membedakan antara ahlus sunnah dengan mereka. Seperti contohnya, ketika muncul bid'ah, maka kaum muslimin menyebutkan ahlus sunnah lawan daripada ahlul bid'ah. Ketika banyak orang menggunakan akal mereka dalam menghukumi agama, maka para ulama menyebutkan apa? Lawan ahlul ra'yi dengan ahlul athar. Ya. Ketika orang pada khususnya pada zaman sekarang, orang masya Allah terkesima, kagum dengan tokoh-tokoh zaman sekarang, pemikirannya dan seterusnya, lupa dengan generasi yang terbaik, lupa dengan generasi terbaik dari kalangan para sahabat, yaitu salafuna soleh. Orang sekarang mengagungkan khalaf, orang yang datang belakangan. Maka ahlus sunnah pun menyebutkan nama mereka menjadi apa? As-salafiyin, yaitu orang yang mengikuti para pendahulu mereka yang soleh. Sementara orang-orang sekarang lebih mengagungkan kepada apa? Orang-orang yang datang belakangan. Dan juga bahwasanya al-wala wal-bara, loyalitas, menegakkan al-wala dan bara dari ahlu sunnah tidak ada timbangannya kecuali kepada Al-Quran dan sunnah. Enggak ada ini kelompokmu, ini kelompokku, enggak ada. Ya, semua bagi kita adalah apa? Sama Islam. Selama mereka jauh dari Islam, kita pun berwala kepada mereka, dekatnya mereka kepada Islam. Adapun jauh dari Islam, maka kita tinggalkan. Wala kita kepada apa? Kepada dekatnya mereka kepada Islam. Barok kita kepada apa? Jauhnya mereka dari Islam. Selama mereka ada seorang muslim, maka kita memberikan loyalitas kepada mereka. Seperti contohnya, antum ketemu dengan orang yang masya Allah tenggelam dalam berbagai macam maksiat yang dia lakukan. Tapi dia adalah seorang muslim. Muslim. Wala kita kepada siapa? Kepada keislamannya ini. Ada perbuatan maksiatnya, kita berlepas diri. Berlepas di diri. Kalau kita ketemu dengan ahlul bid'ah. Ya. Wala kita kepada apa? Kepada dia sebagai seorang muslim. Tapi bara'ah kita berlepas diri apa? Dari kebid'ahnya. Bukan kemudian kita akhirnya campur aduk dengan mereka. Masalah bid'ah mari bareng-bareng dengan yang penting bisa menyatukan kita. Enggak bisa. Kalau masalah Islamnya dalam hal-hal yang sesuai dengan petunjuk Islam, maka kita berikan wala kita kepada dia. Tapi hal-hal yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan sunnah, maka kita berlepas diri dari perbuatannya. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh beberapa orang dari kalangan kaum muslimin. Yang penting masih Islam, Mas. Dan yang penting apa yang dilakukan itu masih ada sifat Islamnya. Wong, seperti contohnya zikir berjamaah. Kan zikir berjamaah itu kan anu Mas ya. Itu kan sifatnya aslinya ada dalam Islam Mas ya. Zikir itu kan tuntunannya ada orang berzikir, iya. Berzikir kan aslinya dari Islam, enggak ada, bukan suatu hal yang ada Islam. Buktinya dalam Al-Qur'an Allah SWT memerintahkan kita untuk berzikir itu selalu dengan lafaz jamak. Fadkuruni adzakirina wadzakirat. Enggak ada adzakir wadzakir. Semuanya dengan jamak. Adzakirina wadzakirat. Orang-orang yang berzikir dari kalangan kaum laki-laki dan perempuan. Jamaah. Perintah juga fadkuruni. Fadkuruni ini kan perintah berupa apa? Jamak. Akhirnya mereka tafsirkan bahwasanya zikir itu dilakukan dengan cara berjamaah. Tapi Mas, kalau seperti itu Mas ini lebih pintar dari Abu Bakar, lebih pintar dari Umar, Bu ya. Loh kok bisa? Ya kalau kemudian Mas merasa lebih pintar dari Abu Bakar dan Umar dengan melakukan seperti ini. Nah, maka maknanya, kalau Mas lebih pintar dari Abu Bakar dan Mas menganggap bahwa apa yang Mas lakukan lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, ya. Kalau Abu Bakar dan Umar kan ada jaminan surga. Iya. Ada jaminan surga enggak? Ada jaminan. Kalau Mas ada jaminannya enggak, Mas? Enggak ada toh. Mana kira-kira yang mau dipilih? Ada yang jelas-jelas jaminannya surga atau kemudian apa yang dilakukan Mas tidak ada jaminannya surga? Oleh sebab itu, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Umar, mangkana mustannan falastanni biman qad mat fa'inal hayla tu'man minal fitnah. Barang siapa yang hendak mengikuti sebuah sunnah, maka ikutilah orang yang sudah meninggal. Karena orang yang mati, apa yang masih hidup, itu tidak aman dari fitnah. Sekarang para sahabat sudah meninggal. Dan Allah SWT menyebutkan tentang keutamaan mereka. Ya. Dan Nabi SAW ridho dengan mereka. Dan apa yang mereka lakukan, dan amal perbuatan mereka. Berapa banyak pujian Allah SWT kepada mereka. Maknanya, Allah SWT ridho dengan mereka. Allah SWT memuji mereka. Dan mereka adalah sebaik-baik manusia. Ya sudah, ini aja yang diikuti. Sedangkan manusia yang masih hidup, siapa yang aman? Dari fitnah. Bagaimana nanti kemudian meninggalnya? Apakah dalam keadaan husnul khatimah atau tidak? Kenapa kita mengikuti yang masih tanda tanya ini dengan meninggalkan sesuatu yang sudah pasti? Nah, begitu saja. Apa namanya? Logikanya begitu ya, Khoya. Taib. Jadi wala al-bara' dalam ahlu sunnah itu atas nama Islam. Bukan hanya karena ini jamaahnya. Seperti contohnya orang-orang satu kelompok. Karena mereka sama. Mereka hanya bergaul dengan kelompoknya saja. Karena buat mereka di luar dari kelompoknya, maka bukan dari bagian mereka. Antum sebagai ahlu sunnah, semuanya sama. Bahkan kita bergaul dengan ahlul ahwa, bergaul dengan ahlul bid'ah. Dalam rangka untuk apa? Mendakwahi mereka. Dalam rangka untuk apa? Ta'liful qulub dengan mereka. Kalau orang-orang yang suka zikir, orang mauludan dan seterusnya, kalau kita tidak bergaul dengan mereka, kemudian berdakwah kepada mereka, kapan mereka tahu bahwa mauludan itu tidak ada tuntunannya? Nah, antum hanya dari jauh saja melemparkan tuduhan-tuduhan seperti itu. Tapi kalau kita bergaul dengan mereka, mendakwahi, anda pernah suatu saat apa namanya dialog dengan salah satu di antara mereka, ya, ngobrol tentang masalah zikir berjamaah, ya. Kemudian saya katakan kepada mereka, pertama mengatakan orang-orang ini orang buk sana, orang di jalanan itu yang nggak sholat, buk sana orang yang mencuri, merampok, penjahat. Pergi ke penjara sana mendakwahi orang-orang yang jahat itu. Ini di masjid berbuat baik, dikatakan ini, dikatakan itu, dan seterusnya. Terus saya katakan, Mas, kalau orang berbuat jahat, ya, seperti para pencuri, penjahat, dan seterusnya itu, kalau dia berbuat jahat, itu kembalinya kepada siapa, toh, Mas? Kembaliannya itu, kerugiannya itu kembali kepada siapa? Kepada dia, dan juga ada kembali kepada orang yang dijahati. Iya enggak? Iya. Tapi kalau urusan agama, ya, urusan agama itu kerugiannya tidak hanya kepada pelakunya. Tidak hanya di dunia saja. Tapi juga apa? Bagi orang-orang yang sudahnya yang mengikutinya. Bid'ah apa saja yang terjadi pada zaman dahulu sampai sekarang itu ada urutannya. Ada pengikutnya. Semuanya ada. Antum cari apa bid'ah apa saja, semuanya ada. Seperti contoh sekarang orang berbicara masalah kafatar. Aslinya itu kan dari apa? Dari nabi toh. Orang yang mengaku nabi. Antum pikir zaman dahulu tidak ada nabi. Zaman pada akhir hidup Nabi SAW sudah ada orang yang mengaku sebagai nabi. ada saja. Maka dosanya itu terus tanggung sama dia. Ya, seperti orang melakukan perbuatan zikir-zikir yang disebut dengan berbagai macam bentuknya tadi itu. Ya, Masya Allah. Ya, zikir suatu saat saya pergi ke Cilacap. Menjelang waktu fajar. Ya. Saya turun di satu tempat daerah pegunungan. Kemudian saya dengar ada suara begini. Ha hu ha hu ha hu. Pada saat itu saya berpikir itu suara anjing itu. Betul, saya suara anjing itu. Anjing begitu banyaknya itu. Dari mana? Wah. Bukan, Mas, katanya. Ada orang berzikir. Berzikir. Iya. Masya Allah. Di mana itu, di bawah itu? Wah. Akhirnya saya turun ke bawah. Saya dapati ada masjid. Enggak besar, enggak begitu besar. Kemudian saya lihat di dalamnya ada apa? Orang kumpul begitu. Ini telanjang badan atasnya hanya pakai sarung. Sambil satu gerak, ha hu ha hu kayak gitu. Keringatan semuanya itu. Semalaman kayak gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallahu, illallahu, allahu, allahu, abhu, hu, hu, seperti itu. Coba kalau dia meninggal pada saat la ilaha, tidak ada Tuhan, kemudian tiba-tiba apa, gempa bumi runtuh masjidnya, begitu kira-kira apa yang terjadi dengan dia? Kemudian Allah SWT, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah SWT memiliki nama-nama yang mulia, yang indah. Fad'uhu biha. Berdoalah dengan apa? Dengan berwasilah dengan nama-namanya. Sekarang Allah SWT rahim, karim, dan seterusnya, kemudian kita panggil hu, hu, hu. Seperti itu kira-kira. Itu su'ul adab. Itu adab yang baik atau ada yang buruk kepada Allah SWT kira-kira? Hah? Kira-kira? Itu semalaman itu. Mulai la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha, la ilaha, illallahu, illallahu, allahu, allahu, allahu, allahu, sampai hu, hu, hu, hu, seperti itu. Masya Allah. Maka bahayanya bid'ah itu seperti itu, ikhwah. Dosanya itu ditanggung semua. Orang yang pertama menghidupkannya. Orang yang pertama membuatnya. Nanti kalau kemudian kita buat seperti itu di sebuah kampung, kita ngadakan seperti itu, kalau ada orang yang ikuti, dosanya juga kembali kepada kita. Dan seterusnya. Adapun orang yang berbuat jahat, dosanya ditanggung dia. Dia sendiri yang rugi. Udah selesai-selesai kalau Allah SWT mengampuni-mengampuninya. Dan biasanya penjahat pasti mengakui bahwa yang dilakukan itu salah. Oleh sebab itu iblis itu lebih senang kepada siapa? Ahlul bid'ah daripada. Karena Allah SWT menghendaki, Allah SWT akan mengampuni dia. Adapun ini, tidak ada. Innallaha la yaqbalu taubat ahlul bid'ah hatta yad'aha. Allah SWT tidak menerima taubatnya ahlul bid'ah hingga dia meninggalkannya. Adapun orang yang berbuat jahat, tahta masyiatillah. Insya'a adzabahu, insya'a ghafarallahu. Tapi bid'ah, tidak ada. Sampai dia meninggalkan perbuatan bid'ahnya. Ini bahayanya dalam urusan agama seperti itu. Oleh sebab itu, kita banyak bersyukur Allah SWT membukakan hidayah kepada kita. Dan kita berharap juga saudara-saudara muslim kita yang lainnya, juga Allah SWT bukakan hidayah, sehingga kita lebih baik berhemat dalam urusan agama, ya, berhemat. Tidak ada perintahnya, enggak kita kerjakan. Ada perintahnya, kita lakukan, selesai. Daripada bersungguh-sungguh dalam berbuat bid'ah. Semalaman, bayangkan semalaman. Dari Ba'da Isya sampai menjelang subuh. Kayak gitu itu. Nah, sia-sia belaka. Ya, sudah. Tapi akhir, insya Allah nanti kita akan teruskan penjelasan lebih lanjut tentang masalah Salafiyah dan seterusnya ya kak. Taib. Jazakumullah khair al-husni ihtimamikum wa istima'ikum. Kita cukupkan sekian dulu saja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.